الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، kita lanjutkan kembali tafsir dari suratul insan dan kita sampai pada ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang asal penciptaan manusia. Disebutkan dalam tafsir dalam menjelaskan ayat yang kedua, inna khalaqonal insana, sungguhnya kami menciptakan manusia, min nutfatin amsyajin, ay min nutfatin mukhtalitatin, dari tetes mani. Mani itu mukhtalitah, bercampur. Mimma'ir rajuli wa ma'il mar'ah, dari mani laki-laki dan mani wanita. Sebab wanita pun juga memiliki mani, sebagaimana halnya laki-laki juga memiliki mani. Oleh karenanya ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Qala na'am idha ra'at al-ma'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia bermimpi, mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, apabila dia melihat ada yang keluar. Nah, jadi wanita pun mengalami itu. Ya. Maka sehingga terjadi pertemuan antara nutfah milik laki-laki dengan nutfah milik wanita. Maka dari situlah terjadi proses penciptaan. Proses penciptaan. Ya, kadang-kadang lebih condong kepada jenis kelaminnya, lebih condong kepada ibunya sehingga dia menjadi wanita, atau lebih condong kepada ayahnya sehingga dia menjadi laki-laki. Demikian pula dalam hal kemiripan, terkadang lebih condong kepada ibunya, lebih mirip ibunya, atau lebih mirip ayahnya. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diciptakan, ya, nabtali, untuk kami menguji, menguji hamba-hamba itu. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa diciptakannya manusia di muka bumi ini memang dengan tujuan ibtila. Dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya ujian, tempatnya berbagai macam cobaan. Nabtali ay nakhtabiruhu, kami mengujinya. بالتكاليف الشرعية فيما بعد. Di mana kami menguji hamba tersebut dengan beban-beban syar'i setelah dia terlahir ke dunia. فجعلناه سميعا بصيرا. Lalu kami menjadikannya سميعا, memiliki pendengaran, basiran, memiliki penglihatan. Sebutkan dalam tafsir, faja'alnahu min ajli dhalika dha sam'in wa dha basarin. Lalu kami menjadikan hamba tersebut yang asalnya nutfah, kami menjadikannya bisa mendengar, memiliki pendengaran, dan memiliki penglihatan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka manusia memiliki sifat as-sam' wal basar, dan dia disebut sami', disebut basir. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan tentang namanya, wa huwa as-sami'ul basir. Maka kita menetapkan Allah Azza wa Jal as-sami' al-basir, memiliki nama as-sami', memiliki nama al-basir, namun tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Adapun pendengaran Allah, penglihatan Allah maha sempurna. Berbeda dengan sam'u al-makhluk wa basaru al-makhluk, yang penuh dengan kekurangan. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah as-sam' wal basar. Mendengar dan melihat. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla yang termasuk di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-hamba tersebut. Ya, jadi ini merupakan alat vital yang dengannya dia mendengar, yang dengannya dia melihat. Coba bayangkan seorang, ya, dia tidak bisa melihat, tentu hilang sebahagian besar dari kenikmatan dunia. Tambah lagi tidak bisa mendengar. Ya. Nah. Sudah buta tuli. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengerti hidayah? Nah. Seorang kalau dia tidak bisa mendengar, dia masih bisa melihat. Itu masih memungkinkan. Karena dengan dua alat ini, mendengar dan melihat, ini merupakan dua alat yang terpenting yang dengannya seorang dapat memahami wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau, kami menjadikan dia mendengar dan melihat liyasma'al ayat. Agar dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yara dalail, dan melihat dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak kepada yang lainnya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Jadi dengan mendengarkan ayat dan melihat bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran wahyu Allah, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ay inna bayyana lahu wa 'arrafnahu. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadanya dan memperkenalkan kepadanya tariqal huda wadh-dhalal wal khair wasyarr, jalur hidayah dan kesesatan, dan jalur kebaikan dan keburukan. Jadi Allah sudah menjelaskan itu. Inna hadainahu sabila. Kami sudah menerangkan kepada kalian, ini jalan yang benar, ini jalan yang menyimpang. Kami telah menerangkan kepada kalian, mana as-siratul mustaqim, mana at-turuq al-mu'wajjah, al-munharifah. Itu telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Mana kesesatan, mana hidayah, mana kebaikan, mana keburukan. Tinggal kita. Apa yang kita lakukan. Kondisi manusia ketika dijelaskan kepada mereka hidayah dan kesesatan, imma syakiran wa imma kafura. Liyakuna imma mu'minan syakiran. Ada kalanya dia menjadi seorang mukmin yang pandai bersyukur. Wa imma kafura. Dan ada pula yang wa imma kafuran jahidan. Dia kufur dan membangkang. Jadi kondisi manusia itu tidak keluar dari, ada yang syakir, ada yang kafir. Ada yang syakur, ada yang kafur. Orang yang bersyukur adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang mampu mengelola kenikmatan itu menjadi ibadah. Mereka yang mengerti dan menyadari bahwa apa yang Allah berikan padanya dari kenikmatan itu semata-mata pemberian dari Allah. Dan Allah hanya menginginkan dari hamba-hambanya mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita manfaatkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmat itu bertambah. Berkah itu, berkah dalam kehidupan itu ada dan terus bertambah. Namun kalau seorang itu kafur, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali azab. Azab di dunia sebelum di akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Saba yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengan dikirimnya Sailul Arim, banjir yang menenggelamkan negeri Yaman ketika itu. Kenikmatan-kenikmatan semua hilang. Yang sebelumnya buah-buahan itu tumbuh liar, tidak ada yang menanamnya. Demikian suburnya, seorang ingin mengambil buah seenaknya. Namun semua kenikmatan itu sirna disebabkan apa? Wahal nujazi illal kafur. Kami tidak membalas dengan balasan yang seperti ini kecuali orang yang kufur. Lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan, kita sampai pada ayat yang ketiga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.